kecuali dengan apa yang telah memperbaiki pendahulunya. Yang telah memperbaiki pendahulu kita, yaitu salafus saleh, adalah al-ilmu wal-amal. Talabul ilmi dan al-amal bih, menuntut ilmu dan beramal dengannya. Dan yang dikatakan ilmu itu ialah ma qala Allah wa qala Rasuluh, apa yang difirmankan oleh Allah dan apa yang disabdakan oleh Rasulnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbaiki nasib umat manusia dengan mengajari mereka ilmu, memperkenalkan kepada mereka ilmu, ilmu kitab wa sunnah, dan mempelopori untuk beramal dengan ilmu itu, meneladan, menyampaikan teladan, keteladanan untuk berilmu, untuk beramal dengan ilmu. Begitu yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan sebab itu umat terangkat derajatnya setinggi-tinggi derajat di depan segenap umat manusia di dunia ini. Akhwani fiddin a'azzakumullah wa akhwati, di dalam hal ilmu ini Allah subhanahu wa ta'ala membawakan dalam banyak firman-Nya di Al-Quran kedudukan ilmu. Dalam surat Al-Mujadalah ayat ke-11 Allah menegaskan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah telah mengangkat derajat orang-orang yang diberi, orang-orang yang beriman dari kalian, dan orang-orang yang diberi ilmu dengan beberapa derajat. Tentu di sini ialah yang paling utama ilmu kitab was sunnah, yang paling utama untuk diangkat derajatnya bersama iman. Yang paling utama diangkat derajatnya ialah ilmu kitab was sunnah, ilmu tentang Al-Quran wal hadis. Mengapa demikian? Apa dalilnya bahwa ilmu yang mengangkat, paling utama mengangkat derajat orang yang diberinya bersama iman adalah ilmu kitab wa sunnah? Dalilnya ialah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Bukhari, di dalam Sahih Bukhari, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikannya, maka Allah angkat, maka Allah jadikan dia faqih. Allah jadikan dia mengerti tentang agama ini. Maka tanda bahwa orang itu memang dikehendaki kebaikannya oleh Allah ialah ketika dia mempunyai semangat untuk memahami agama ini dan dimudahkan oleh Allah untuk mempelajari agama ini. Tanda orang itu dikehendaki celakanya oleh Allah adalah ketika pada orang itu ada kemalasan dan tidak ada semangat sama sekali untuk mempelajari agama ini, dan sulit untuk memahaminya. Padahal وَمَا جَعَلَ اللَّهُ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجْ, Allah tidak jadikan di dalam agamanya haraj, kesulitan. يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ, Allah menghendaki kemudahan bagi kalian dan tidak menghendaki kesulitan. Tetapi kalau Allah menghendaki celakanya seseorang, dijadikan sulitnya orang itu untuk memahami agama, dan dijadikan di dalam hatinya ganjalan, keberatan untuk menerima atau tunduk kepada tuntunan agama, maka Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang diberi ilmu bersama iman. Sebab banyak orang yang diberi ilmu tentang Alkitab, Sunnah ini tanpa iman. Para orientalis dari kalangan Yahudi dan Nasara, orientalisme itu satu satu keahlian di kalangan para ilmuwan barat, ahli ketimuran, yang paling difokuskan dalam kalangan orientalis ialah ilmu tentang Islam, sehingga mereka mempelajari ilmu tentang Islam ini sedalam-dalamnya, khususnya Al-Quran wa Sunnah, dan lahir dari mereka karya-karya besar di dalam ilmu kitab sunnah, yang karya-karya besar itu sangat bermanfaat bagi umat Islam. Tetapi mereka dalam kondisi kafir, dengan kondisi kafir itu ilmu yang tinggi-tingginya yang Allah anugerahkan kepada mereka tidak bermanfaat sama sekali, dan tidak mengangkat derajat mereka, karena mereka dianugerahi ilmu tanpa iman, hanya ilmu tanpa iman. Demikian pula orang yang dianugerahi ilmu, ilmu kitab wa sunnah ini dari kalangan muslimin, tetapi tidak ada keikhlasan sama sekali di dalam hatinya untuk tunduk kepada ilmu ini. Maka ilmu yang Allah anugerahkan kepadanya itu tidak bermanfaat sama sekali bagi orang itu, tetapi justru semakin menjauhkan dia dari agama ini. Kita berlindung kepada Allah dari bahaya kesesatan akibat daripada kerusakan hati yang ternyata kerusakan hati itu mencegah orang itu mendapatkan manfaat daripada ilmu ini. Kita memohon kepada Allah untuk dianugerahi keikhlasan di dalam menuntut ilmu agama ini. Kita memohon kepada Allah untuk dianugerahi semangat cinta kepada ilmu dan amal ini, sehingga dengan itu kita mendapatkan manfaat besar dari ilmu ini. Ikhwani fiddin azzakumullah, dalam hal kaitannya dengan ilmu ada tiga perkara yang harus dimengerti, dipelajari dan diamalkan dengan bimbingan ilmu itu, yaitu pertama berkenaan dengan akidah, keyakinan, prinsip-prinsip agama yang diistilahkan dengan akidah. Dari kata akad, akad itu artinya ikatan. Ikatan, jadi orang itu belajar agama ini mempunyai atau ditumbuhkan dengan akidah ini semangat keterikatan dengan konsekuensi daripada pengetahuan dia, pemahaman dia, dan pengenalan dia dengan agama ini. Jadinya dia terikat dengan segala konsekuensi, dengan segala kemestian daripada pengertian dia tentang agama ini. Makanya dinamakan bab ini bab akidah, prinsip-prinsip agama. Yang kedua yaitu bab ibadah, yaitu berkenaan dengan keharusan kita untuk mempersembahkan hidup ini bagi Allah dan menjadikan hidup ini sebagai ibadah kepada Allah. Kita perlu mengerti dengan bimbingan ilmu apa yang dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya tentang ibadah ini. Yang ketiga yaitu yang dinamakan akhlak atau adab. Kadang dinamakan akhlak, jamak dari khuluq, atau kadang dinamakan adab. Akhlak atau adab yaitu berkenaan dengan perangai kita, sikap zahir maupun batin terhadap Allah maupun terhadap manusia, terhadap makhluk, terhadap Allah ataupun terhadap makhluk. Adab kita dituntun di situ oleh ilmu agar kita jangan sembarangan dalam bersikap. Tiga perkara ini perlu dimengerti di dalam kaitannya dengan ilmu agama ini. Agar kita selamat dunia akhirat dan kita mempelajarinya dengan ikhlas karena Allah dan iman, karena memang itulah sesungguhnya modal hidup kita. Tanpa tiga ilmu tersebut maka bangkrut kita ini, tidak ada artinya hidup di dunia ini. Diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ilmu, beliau bersabda, "Ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa mawalah aw 'alimun wa muta'allim. Dunia ini semuanya sudah dikutuk oleh Allah. Dunia sudah dikutuk oleh Allah dan juga dikutuk pula oleh Allah segala isinya. Sudah dilaknat. Kecuali yang dikecualikan dari kutukan Allah itu ialah zikrullah wa mawalah, zikir kepada Allah dan apa yang berkaitan dengan zikir yaitu taat, amalan taat, ibadat. Yang kedua yang terkecuali daripada kutukan Allah terhadap dunia ini dan seisinya ialah alim, orang yang berilmu dan menjadi teladan pengamalan ilmunya. Yang ketiga, muta'allim, orang yang belajar agama ini. Ini tiga golongan manusia yang terkutuk, apa yang terselamat dari kutukan Allah. Allah kecualikan mereka dari kutukannya. Yang berarti mereka, tiga golongan manusia ini, orang-orang yang dirahmati oleh Allah. Jadi ikhwanna fiddin azzakumullah, begitu pentingnya kita menempuh upaya untuk mempelajari, memahami ilmu ini yang menyangkut masa depan kita, masa depan keluarga kita, masa depan masyarakat kita, bangsa dan negara kita. Nah, dengan itulah maka dakwah salafiyah ialah dakwah Ahli Sunnah wal Jamaah. Dakwah salafiyah yaitu dakwah, satu perjuangan untuk mengajak seluruh manusia, muslimnya atau kafirnya, kepada Islam sebagaimana yang telah diwariskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kepada para salafus saleh. Sebagaimana yang dijelaskan dan dipahami oleh salafus saleh. Mengajak manusia kepada Islam dengan sebagaimana yang diwariskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada salafus saleh. Salafus saleh yaitu pendahulu kita yang saleh, yang telah mendahului kita dalam berislam, telah mendahului kita di dalam menjalani Islam, memperjuangkan Islam, dan mendahului kita untuk meninggalkan dunia ini. Dan mereka ada embel-embel saleh, yaitu pendahulu kita yang saleh, karena mereka adalah hamba-hamba Allah yang saleh. Kepada mereka lah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mewariskan ilmu. Ilmu kitab was sunnah ini. Sehingga dakwah salafiyah itu dakwah ahli sunnah wal jamaah yang mengajak orang untuk berislam dengan cara mereka para salafus saleh. Para salafus saleh itu ialah mereka yang diberitakan oleh Nabi sebagai sebaik-baik umat ini. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia ialah yang segenerasi dengan aku, kata Nabi. Siapa yang segenerasi dengan beliau? Yaitu para sahabat beliau, para murid-murid beliau yang ketemu Nabi di masa hidupnya, kemudian beriman kepadanya, kemudian mati di atas iman itu. Ini para sahabat, sahabat Nabi, atau diringkas dengan sebutan sahabat, sering diringkas dengan sebutan para sahabat, begitu saja. Maksudnya ialah sahabat Nabi. Mereka yang segenerasi dengan Nabi, sehingga mereka dikatakan generasi pertama yang tergolong kategori khairun nas, sebaik-baik manusia. Tsummalladzina yalunahum, kemudian generasi yang sesudah mereka, yaitu generasi kedua, para tabi'in istilahnya, yang mengikuti jejak para pendahulunya, yaitu para sahabat tadi, di dalam berislam dan mati di atas Islam. Mereka yang tidak mengikuti jejak para pendahulunya itu, yang tidak mengikuti jejak para sahabat itu, dari yang segenerasi dengan tabi'in, tidak digolongkan tabi'in. Loh, apa ada orang-orang yang di zaman tabi'in itu yang tidak mengikuti jejak sahabat? Oh iya, banyak. Muncul tokoh-tokoh ahlul bid'ah di zaman tabi'in itu. Ya. Mukhtar ats-Tsaqafi al-Kadzdzab, pendusta besar, mengaku jadi nabi. Ini muncul di zaman generasi tabi'in. Dia dikafirkan oleh para tabi'in. Mengapa? Karena mengaku jadi nabi. Dan ini adalah kufur, kekafiran. Karena nabi, kenabian dan kerasulan telah ditutup dengan wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau ada yang mengaku jadi nabi sesudah itu, kafir, keluar dari Islam. Jadi di zaman tabi'in ada pula orang-orang yang tidak tergolong tabi'in. Karena apa? Tidak berislam dengan cara pendahulu mereka, yaitu tidak berislam dengan cara sahabat. Maka yang tergolong tabi'in ialah mereka yang ketemu dengan para sahabat, ya, tetapi tidak ketemu Nabi ketika mereka lahir, sudah wafat Nabi, atau ketika mereka balik, Nabi sudah wafat. Nah, mereka hanya ketemu sahabat, ya, dan mereka beriman dan berislam dengan cara sahabat. Mereka itu mati di atas iman dan Islam yang demikian tadi, maka mereka itu dinamakan tabi'in, golongan kedua, generasi kedua. Sehingga mereka yang demikian inilah yang termasuk dalam kategori khairun nas, sebaik-baik manusia. Tsummalladzina yalunahum, kemudian generasi yang ketiga, yaitu generasi tabi'it tabi'in. Generasi yang tidak sempat bertemu dengan sahabat Nabi. Ketika mereka lahir atau ketika mereka balik, sahabat Nabi sudah wafat semua. Sudah habis. Tapi sempat ketemu dengan para murid-muridnya sahabat Nabi, yaitu para tabi'in. Maka mereka ini adalah tabi'in. generasi ketiga. Maka mereka yang beriman dan berislam dengan cara pendahulunya, yaitu dengan cara tabi'in itu, dan mati di atas iman dan Islam yang demikian, mereka itulah termasuk tabi'in tabi'in. Dari generasi tabi'in tabi'in ini kita kenal seperti Imam Malik bin Anas, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal atau terkenal dengan Imam Hanbali, Imam Sufyan Ats-Tsauri, Imam Sufyan bin Uyainah, dan para a'immah yang lainnya. Mereka dengan merujuk kepada mereka itulah kita berilmu, kita menuntut ilmu ini, dan dengan mengikuti jejak mereka lah kita memahami ilmu ini. Hanya dengan cara begitu kita akan selamat dunia akhirat. Dengan cara yang demikian kita akan mendapatkan kemuliaan dan kemanfaatan daripada ilmu ini. Ikhwani fi din azzakumullah wa akhwati, insyaallah dengan penuh keikhlasan kita terus di dalam perjuangan dakwah ini dengan hidayah Allah dan taufiknya, kita menempuh dakwah tersebut, dakwah salafiyah, yang dalam hal ini dakwah salafiyah yaitu tadi apa, menyeru manusia kepada seluruh manusia untuk berislam dan beriman seperti cara berislam dan berimannya salafus saleh, yaitu tiga generasi pertama tersebut. Ya, mereka telah wafat semuanya. Kita merujuk kepada mereka, kita menyeru manusia dengan mempelajari peninggalan ilmu mereka dan peninggalan contoh teladan amal mereka, untuk kita pahami dengan benar dan kita beramal dengannya. Itulah perjuangan dakwah salafiyah. Sementara manusia di sekitar kita, khususnya kaum muslimin, dalam keadaan tenggelam di lautan kejahilan, ketidakmengertian tentang Islam ini, tentang Islam dan iman ini, tenggelam di dalam lautan kesalahpahaman dan pengkaburan tentang Islam dan iman. Banyak orang ingin berislam tetapi tidak mengerti cara berislam. Banyak orang ingin berislam tetapi justru dibawa kepada kekafiran. Kepada kekafiran oleh bid'ah-bid'ah, oleh penyimpangan-penyimpangan, oleh syirik-syirik, oleh perbuatan menyekutukan Allah, merusakkan keimanannya kepada Allah. Sementara keumuman orang tenggelam di dalam berbagai kesalahpahaman tentang agama ini. Maka jadilah, jadilah umat Islam dalam berbagai kebingungan dan ketidakjelasan tentang agamanya. Nah, inilah kenyataan yang ada di lingkungan kita, di generasi kita. Kita ini generasi yang ke-15. Nah, jadi kita sudah ketinggalan 12 generasi. La ilaha illallah. Maka sungguh amat beruntung kalau di generasi yang sejauh ini, sudah generasi ke-15, masih Allah memberi kesempatan kepada kita untuk menjalankan perjuangan dakwah salafiyah tersebut. Ya, bersyukur kepada Allah dengan nikmat ini. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillah, segala pujian bagi Allah yang telah menunjuki kita untuk menempuh jalan ini, jalan perjuangan dakwah salafiyah, dakwah ahli sunnah wal jamaah. Sungguh kita tidak akan mendapatkan petunjuk seperti ini seandainya Allah tidak menunjuki kita. Nah, maka ikhwani fiddin azzakumullah, pembekalan ilmu inilah modal utama daripada perjuangan dakwah salafiyah. Menjadikan orang kembali pada asalnya. Sebab asalnya manusia ini, kaum muslimin ini asalnya apa? Ahlus sunnah wal jamaah. Hukum asalnya seluruh kaum muslimin adalah ahlus sunnah wal jamaah. Ya. Kecuali yang ada bukti secara ilmiah dan pasti bahwa dia ahlul bid'ah wal furqah. Nah, kita mengajari manusia kepada asalnya, yaitu prinsip-prinsip akidah ahli sunnah jamaah atau ibadah ahli sunnah jamaah atau akhlak dan adab ahli sunnah wal jamaah. Dari berbagai kitab yang ditulis oleh para ulama tentang akhlak ahli sunnah wal jamaah, yaitu kitab yang ditulis oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, ringkes dan padat isinya, yaitu yang dinamakan Risalah Ar-Risalah At-Tabluqiyah. Dinamakan Ar-Risalah. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah di dalam kitab ini menulis pandangan-pandangan, keyakinan-keyakinan ahli sunnah jamaah lengkap dengan segala dalil-dalilnya. Dan yang dinamakan dalil ialah Al-Quran, Us-Sunnah. Ya. Maka ikhwani fiddin azzakumullah, kita pelajari kitab ini dalam masa kita duduk di majlis ini, majlis ilmu ini, di mana kitab ini ditulis oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ketika perjalanan pulang dari haji. Beliau tinggal di negeri Syam, berangkat haji, menulis kitab dalam perjalanan berangkat, menulis kitab Zadul Ma'ad. Ketika pulang, perjalanan pulang, menulis kitab Risalah Tabuqiyah. Karena ilmunya para ulama itu diterangkan ialah al-ilmu fis sudur la fis sutur. Ilmu itu di dada, maksudnya di dada yaitu di hati, yaitu betul-betul dihafal dengan mutqin, dengan apa, lengkap dan sangat kuat. Jadi perpustakaannya yang dihafal. Jadi kemana-mana bawa perpustakaan. Isi dari kitab di perpustakaannya masuk semuanya ke dalam hafalan beliau-beliau. Sehingga kemana-mana bawa perpustakaan. Sehingga dengan itu dimana-mana pun mengarang, menulis, berceramah dengan perpustakaan itu. Ini para ulama. Al-ilmu fis sudur la fis sutur, bukan di catatan. Nah, jadi kalau kamu mencatat ilmu, setelah kamu catat kamu taruh, ya bukumu yang berilmu. Kamu tidak merujuk kembali, mentelaah kembali apa yang kamu catat. Ya bukumu yang berilmu. Nah kamunya ya punya catatan ilmu. Ini sebatas punya catatan ilmu. Tapi untuk berilmu dengan murojaah, menelaah kembali catatan itu. Kalau bisa ya mengembangkannya, artinya kalau disebutkan dalam catatan itu, dalam kitab ini, dalam kitab ini, ya kembali kepada kitab-kitab itu. Kalau sudah bisa, kembali. Kalau belum bisa kembali karena belum bisa, belum mengerti bahasa Arab, ya belajar bahasa Arab. Karena belajar bahasa Arab itu kata Imam Syafi'i wajib, wajib ain. Nah, Imam Syafi'i menyatakan belajar bahasa Arab itu wajib ain atas setiap muslim. Minimal kata beliau, minimal ialah apa yang dia baca di dalam sholat itu wajib untuk dimengerti. Nah, jadi tidak aneh kalau sejarah para ulama itu menulis kitab dalam perjalanan, menulis kitab di dalam muhadharah, ceramah-ceramah, itu tidak aneh. Karena memang ilmu mereka itu bersama mereka kemanapun mereka pergi. Ya. Nah, sekarang masa lemahnya kemampuan hafalan, kemampuan menghafal ilmu, ilmu agama, kemampuan menghafal ilmu-ilmu lain kuat, kemampuan menghafal ilmu agama lemah. Buktinya itu mahasiswa fakultas kedokteran itu menghafal nama-nama syaraf, nama-nama ini harus dihafal itu satu persatu. Ya bisa hafal kalau mau ujian. Hah? Tapi giliran belajar agama, yang penting paham, gak perlu hafal-hafal itu. No itu. Padahal menghafal itu nisful faham, separuh dari pemahaman. Al-hifz itu. Al-Quran yang penting hafal, gak perlu. Yang penting paham, gak penting, gak penting itu hafalan itu. Nah, di masa seperti ini lemahnya hafalan. Kenapa kok lemahnya hafalan? Ya, cerita Imam Syafi'i cukup memberi gambaran kepada kita. Kenapa kok lemahnya hafalan agama itu, ilmu agama itu? Imam Syafi'i pernah bercerita. Imam Syafi'i itu kalau membaca kitab ditutup muka sebelah kiri, dibaca dulu muka sebelah kanan, kan gitu, kitab baca kitab dari kanan ke kiri kan dia kalau bahasa Arab. Nah, halaman sebelah kanan dibaca sedangkan halaman sebelah kiri ditutup sama kedua telapak tangan beliau. Selesai membaca halaman sebelah kanan, mau pindah ke halaman sebelah kiri, ganti yang ditutup halaman sebelah kanan untuk membaca halaman sebelah kiri, tapi dalam keadaan sudah hafal halaman sebelah kanan. Itu yang jadi. Ya. Luar biasa keistimewaan hafalan beliau. Suatu hari Imam Syafi'i tidak sengaja ketika jalan begitu terlihat, namanya terlihat ya tidak sengaja, ada seorang perempuan naik kudanya, tersibaklah betisnya si perempuan itu, betis yang indah. Ser, Imam Syafi'i terlihat itu tergoda. Sampai berhari-hari, sampai disebutkan 40 hari, 40 malam itu gak bisa apal. Rusak apalannya. Ya. Akhirnya mengadu kepada guru beliau, yaitu Imam Waqi. Imam Syafi'i menceritakan syakautu ila waqi'in bisu'a hifdhi. Aku pernah mengadukan kepada waqi' tentang rusaknya hafalanku. Wa arsyadani bi an atrukal ma'asi. Dan Imam Waqi memberi bimbingan kepadaku untuk aku meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan. Li'annal ilma nurun wa nurullah la yahdi lil 'asi. Karena ilmu itu adalah nur, cahaya. Dan cahaya dari Allah itu tidak akan mengena kepada hatinya orang yang suka bermaksiat. Sehingga Imam Syafi'i bertaubat dan istighfar dan setelah itu, dan setelah 40 hari 40 malam itu kembali lagi lah hafalannya, keistimewaan hafalannya. Cerita ini memberikan pelajaran kepada kita tentang kenapa kok semangat hafalan ilmu agama di masa ini begitu lemah, sementara hafalan ilmu-ilmu lainnya begitu kuat. Bukan karena kemajuan teknologi, bukan, kemajuan teknologi itu adalah perkara mubah. tidak merusakkan hafalan. Ya. Tetapi karena lingkungan kita telah terkena polusi, polusi kemaksiatan, sehingga rusak hafalan kita karenanya. Ya. Nah, jadi memang di masa seperti ini kita lemah hafalan, ya qayyidul ilm bil kitabah, kata para ulama, ikatlah ilmu itu supaya jangan lepas dengan menulis. Hah? Karena untuk dihafal saja banyak yang merusakkan hafalan itu. Keluar dari rumah buyar lagi, keluar dari masjid buyar lagi, karena terus pengrusak hafalan itu banyak sekali, yaitu pandangan-pandangan maksiat dan berbagai pendengaran-pendengaran kemaksiatan itu merusakkan hafalan ilmu. Ya. Nah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menulis kitab-kitab besar, antara lain kitab Ar-Risalah Tabuqiyah ini. Ketika beliau pulang dari haji, dan kitab ini walaupun tipis dari sisi halaman, tetapi padat dalam hal fawaid, berbagai kemanfaatan yang ada padanya. Kitab ini menerangkan kepada kita akhlak, sikap zahir dan batin, nah, dalam hal sebagai muslim atau dalam kaitannya dengan hablum minallah dan hablum minannas, hubungan dengan Allah dan hubungan dengan manusia. Tetapi dalam buku yang kita pakai, cetakan ini kelihatan tebal karena catatan kaki yang diberikan oleh muhaddiqnya. Jadi kita baca bukan catatan kakinya, tetapi yang bagian atasnya saja. Catatan kakinya nanti baca sendiri, kalau sudah ngerti bahasa Arab baca sendiri. Nah, kita baca muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu wa alaihi natawakkalu. Dengannya lah kita minta tolong, dan atasnya lah kita bertawakal, yaitu dengan Allah kita minta tolong dan atas Allah kita bertawakal. Yakni kita minta tolong hanya kepada Allah dan kita bertawakal kepadanya. Qala Syekhul Imam Al-Alim Al-Allamah, berkata Syekh Al-Imam Al-Alim, Al-Alim mufrad, bentuk tunggalnya, bentuk jamaknya Al-Ulama Al-Allamah Muhammad bin Abi Bakr Al-Ma'ruf, yang terkenal dengan Ibni Al-Qayyim Al-Jauziyah, terkenal dengan lakabnya yaitu Ibnu Qayyim Al-Jauziyah radhiyallahu anhu wa arda, semoga Allah meridainya dan melimpahkan keridhaan kepadanya. Kalau sahabat Nabi radhiyallahu anhu, kita artikan Allah telah meridai beliau. Kalau bukan sahabat Nabi, kita mengartikan radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, yakni doa. Mengapa? Karena kalau sahabat Nabi telah dinyatakan oleh Allah keridaannya. Dalam banyak ayat-ayat Quran, sehingga kita artikan radhiyallahu anhu kalau sahabat Nabi apa? Allah telah meridainya. Ya. Ibnu al-Qayyim, dipanggil Ibnu al-Qayyim karena al-Qayyim itu artinya direktur. Putra direktur. Putra pimpinan sekolah. Kepala sekolah di negeri Jauzi. Madrasah Al-Jauziyah, yaitu madrasah yang terletak di negeri Al-Jauza. Nah, Ibnu Qayyim ini anaknya kepala sekolah tersebut. Akhirnya terkenal dengan itu. Bahkan namanya pun tidak seterkenal dengan lakopnya ini tadi. Ya. Terkenal dengan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Hati-hati jangan salah paham antara Ibnu al-Jauzi dengan Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Ini dua orang yang berbeda. Ibnu al-Jauzi itu adalah Abul Faraj Ibnu al-Jauzi, seorang imam dari a'immah ahli sunnah jamaah yang lahir dan hidup 200 tahun sebelum Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, yang mengarang kitab Talbis Iblis, mengarang banyak kitab-kitab yang lainnya. Itu Ibnu al-Jauzi. Ya. Kalau Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ya ini. Yang adalah muridnya Ibnu Taimiyah. Kalau Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu muridnya Ibnu Taimiyah. Nah, jadi jangan salah paham. Fi kitabihi alladhi sayyarahu min Tabuk. Beliau berkata di dalam kitabnya yang alladhi sayyarahu, yang beliau tulis di dalam perjalanan dari negeri Tabuk. Tabuk itu negeri yang ada di perbatasan antara sekarang ini antara wilayah kerajaan Saudi dengan Syam. Tabuk di arah Syam. Sebenarnya Tabuk ini termasuk daripada negeri Syam. Tsaminul Muharram, ditulis pada tanggal 8 Muharram sanatu 33 wa 700 minal hijrah, pada tahun bilangan dalam bahasa Arab penyebutannya itu dibacanya itu dari kanan ke kiri, yaitu 733 dibacanya 33 dibaca dari belakang 733 minal hijrah, tahun hijriyah. Ba'da irsalil mamdumah allati awalaha, setelah beliau menuliskan bait nabam yang dimulai dengan idza talat syamsun nahari fa innaha dan selanjutnya, yaitu setelah beliau menuliskan kitab Nuniyah. Nuniyah itu kumpulan bait-bait syair yang ditulis dalam 1000 bait oleh Ibnu Qayyim. Semuanya berakhir dengan huruf nun. Hebatnya. Isinya ialah tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah, prinsip-prinsip Ahlussunnah wal Jamaah. Berbagai permasalahan dalam perkara ibadah, dalam perkara apa namanya, akhlak, semuanya dalam 1000 bait ditulis. Mantumah yang terkenal dengan Al-Kafiyah wa Syafiyah atau nama lain Nuniyah. Karena apa kok Nuniyah? Semua kalimatnya itu selalu berakhir dengan huruf nun. Ini Ibnu Qayyim. Masya Allah, dalam perjalanan berangkat pulang haji melahirkan kitab-kitab besar Zadul Ma'ad, yaitu Fiqhus Sirah di dalam 5 jilid tebal kalau cetakan sekarang. Nuniyah Al-Kafiyah Syafiyah dalam 1 jilid. Kemudian juga Risalah Ar-Risalah At-Tabuqiyah. Dinamakan Ar-Risalah At-Tabuqiyah memang ditulisnya dalam perjalanan dari Tabuk ke Syam, sehingga dinamakan dengan tempatnya itu penulisan kitab ini. Wa ba'du, dan setelah itu Ahmadullah bimahamidihi allati huwa laha ahlun. Aku memuji dengan puji-pujian itu memang adalah pihak yang sepantasnya mendapatkan pujian tersebut. Wassalatu wassalamu ala khatami anbiya'ihi wa rusulih. Dan juga salawat dan salam ala khatami anbiya'ihi, atas penutup para nabi-nabinya wa rusulih dan penutup para rasulnya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad, Nabi Muhammad yang semoga salawat dan salam Allah atas beliau. Atau lengkapnya salawat itu sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mau ringkas sallallahu alaihi wasallam. Kalau sallallahu alaihi wasallam mendoakan salawat dan salam bagi beliau saja. Kalau sallallahu alaihi wa alihi wasallam mendoakan salawat bagi beliau dan keluarga beliau, ahli bait beliau, semuanya boleh. Ya. Fa inna Allah subhanahu wa ta'ala yaqulu. Karena sesungguhnya Allah yang maha suci dan maha tinggi berkata, berfirman, fi kitabihi, di dalam kitabnya, yaitu di dalam Al-Quran, a'udhu billahi minasyaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafkhih, wa ta'awanu alal birri wa taqwa, ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. سورة المائدة آيات 2. Dan saling tolong menolonglah kalian di atas albir dan di atas at-taqwa, di atas prinsip albir dan di atas prinsip at-taqwa. Wala ta'awanu, dan jangan kalian saling tolong-menolong. Alal ismi, di atas dosa. Wal udwan, dan pelanggaran hukum Allah. Wattaqullaha, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah itu syadidul iqab, amat keras siksaannya. Ar-Risalah At-Tabukiyah kitab ini ditulis untuk memberikan tafsir lengkap tentang ayat kedua surat Al-Maidah ini. Ya, khusus bicara tentang makna dan tafsir dari surat Al-Maidah ayat kedua ini. Kalau Madarijus Salikin, kitab lain yang ditulis oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam tiga jilid tebal, ialah kitab yang ditulis untuk menafsirkan khusus surat Al-Maidah, surat Al-Fatihah, yaitu pada ayat yang menyatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, gitu. Diterangkan oleh Ibnu Qayyim dalam tiga jilid tebal, dikasih judul Madarijus Salikin. Nah, kok begitu panjang keterangan penafsirannya? Ya, karena memang beliau, para ulama itu melihat keadaan umat masing-masing di zamannya masing-masing. Apa yang perlu diobati keadaan umatnya? Maka beliau-beliau menulis apa yang sedang dibutuhkan oleh umat itu, yaitu tulisan itu merupakan terapi pengobatan terhadap penyakit umat yang sedang berjangkit di masyarakat beliau. Nah, ya itu kan masyarakatnya Ibnu Qayyim 700 tahun yang lalu. Lah kenapa kok kita baca sekarang zaman ini? Kalau dikatakan atau ditanyakan demikian, maka jawabannya ialah penyakit masyarakat itu berulang-ulang dari generasi ke generasi. Bahkan penyakit masyarakat itu berulang-ulang dari umat ke umat. Sehingga apa yang pernah berjangkit pada umat terdahulu, yaitu Bani Israel, umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW, ternyata penyakit pada umat Bani Israel itu yang pernah berjangkit pada mereka, berulang penyakitnya itu berjangkit pula pada masa ini. Sehingga Allah menceritakan di dalam Al-Quran tentang Bani Israel sebagai kisah umat terdahulu yang paling banyak. Ayat-ayat Quran yang berbicara tentang kisah Bani Israel. Karena penyakit-penyakit pada Bani Israel itu berjangkit lagi pada umat ini. Juga Nabi Muhammad SAW mengingatkan penyakit-penyakit pada Bani Israel itu berjangkit pula pada umat ini. Demikian pula generasi demi generasi daripada umat ini, generasi-generasi yang dulu mendapati adanya penyakit-penyakit yang muncul di zaman mereka, ternyata berulang lagi dengan kondisi yang lebih buruk, tetapi penyakitnya tetap itu, sehingga berjangkitnya penyakit itu jauh lebih dahsyat daripada dulu. Karena yang sekarang lebih rendah kemampuan ilmunya umat yang sekarang dibanding umat-umat terdahulu, dalam artian dari umat Muhammad SAW ini, dari umat Islam ini. Ya, Oleh karena itu, terapi-terapi yang telah ditulis dan telah diamalkan oleh para ulama yang menulisnya itu di zaman-zaman beliau-beliau 700 tahun yang lalu, 1000 tahun yang lalu. Ketika sekarang kita mendapati kenyataan penyakit yang di zaman ini persis sama dengan apa yang mereka para ulama alami dulu, dan kita perlu untuk membaca kembali kitab-kitab terdahulu dari para ulama untuk mengobati umat-umat di zaman yang sekarang ini. Jadi tidak ada pandangan kadaluarsanya terapi-terapi para ulama terdahulu terhadap umat-umat mereka dengan ilmu kitab was sunnah itu dibacakan sekarang, diterangkan sekarang. Tidak ada istilah kadaluarsa. Ya, justru memang kita harus merujuk kepada mereka karena persis sama penyakit-penyakit yang sekarang dengan apa yang dulu. Nah, Ibnu Qayyim salah satunya menulis tafsir terhadap satu ayat sampai menjadi satu kitab, yaitu Ar-Risalah At-Tabughiyah, karena memang beliau ingin menyampaikan stressing dalam permasalahan yang dihadapi oleh umat beliau di zaman beliau, sehingga menjadi nasihat kepada umat di zaman beliau. Dan itu juga sifat daripada syariah ini, yaitu berlaku dan cocok untuk segala zaman, segala tempat. Sehingga ketika diterangkan di zaman 700 tahun yang lalu, di zamannya Ibnu Qayyim ini, cocok untuk zaman sekarang ini dan cocok untuk zaman anak cucu kita nanti. Begitu. Nah, itulah sebabnya kita membaca kitab tersebut. Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullah menasihatkan untuk kita membaca kitab Ar-Risalah At-Tabughiyah ketika berjangkitnya di kalangan umat ini asabiyah, ta'assub, hizbiyah, penyakit-penyakit yang sejenis ini, kita obati dengan membaca kitab Ar-Risalah At-Tabughiyah ini. Karena isi kitab ini mengarah kepada bimbingan supaya kita lepas dari hizbiyah, kita lepas dari asabiyah atau ta'assub, ta'assub kepada seseorang, ta'assub kepada satu kelompok. Namanya ta'assub yang tercela itu ialah ta'assub yang tidak dilandasi ilmu, tidak dilandasi dalil dari Alkitab was sunnah. Namanya hizbiyah, yaitu bergolong-golong tidak dengan didasari ilmu kitab was sunnah. Ya, didasari dengan hawa nafsu. Nah, di saat berjangkitnya penyakit hizbiyah, penyakit ta'assub ini, kata Syekh Muqbil, bacalah, bacakan pada umat kitab Ar-Risalah At-Tabughiyah berisi nasihat-nasihat dari Ibnu Qayyim Al-Jauziyah tentang masalah ini. Kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, wa qad ishtamalat hadhihi al-ayat ala jami'i masalih al-ibadi fi ma'ashihim wa ma'adihim. Wa qad ishtamalat, dan sungguh telah meliputi atau mengandung hadhil ayah, ayat ini, ala jami'i masalihil ibad, atas segenap maslahat, maslahat, kemaslahatan, kemaslahatan hamba-hamba Allah. fi ma'asyihim wa ma'adihim, baik dalam kehidupan ma'asy yaitu kehidupan di dunia, ma'ad yaitu kehidupan di akhirat. Hari kiamat dinamakan yaumul mi'ad, yaitu hari yang telah dijanjikan dengan pasti oleh Allah, yaumul mi'ad. Maka hari akhirat itu dinamakan ialah, atau kehidupan akhirat itu dinamakan ma'ad, kehidupan yang pasti telah dijanjikan oleh Allah akan terjadi. Di dalam ayat ini kata Ibnu Qayyim mengandung, istimalat mengandungi apa? Segenap kemaslahatan untuk kehidupan dunia ma'asy dan ma'ad kehidupan akhirat. Fima bainahum fi ba'dihim ba'da, yaitu kehidupan fima bainahum di antara mereka, urusan di antara mereka, fi ba'dihim ba'da, di sebagian dari mereka atas ba'da sebagian yang lainnya, dalam hal hubungan mereka sebagian dengan sebagian yang lainnya. Wa fima bainahum wa baina rabbihim, dan juga dalam hal hubungan antara mereka dengan Tuhan mereka, yaitu hablum minallah, hubungan dengan Allah. Ya. Hubungan di antara sesama manusia yaitu hablum minannas. Dan hubungan antara mereka dengan Allah. Fa inna kulla abdin, karena sesungguhnya setiap hamba itu, kata Ibnu Qayyim, la yanfakku, tidak akan bisa terlepas. La yanfak, tidak akan bisa terlepas setiap hamba itu, an hatainil halataini, dari dua halatain, dua keadaan ini. Keadaan yaitu apa tadi? Pertama, hubungan antara mereka dengan sesama mereka, dan hubungan antara mereka dengan, yaitu dengan Allah. Wa hadainil wajibain, dan dari, tidak bisa lepas dari hadainil wajibain, dari dua kewajiban tersebut, yaitu wajibun bainahu wa bainallahi. Kewajiban pertama ialah kewajiban antara dia dengan Allah, bainahu, antara dia, wa bainallah, dan dengan Allah. Ya. Wa wajibun, dan juga kewajiban bainahu wa bainal khalqi, antara dia dengan makhluk. Fa amma ma bainahu wa bainal khalqi, adapun antara dia dengan makhluk ialah minal muasyarati, dalam hal muasyarah, pergaulan, kehidupan, wal muawanah, dan tolong menolong di antara mereka, was suhbah, dan persahabatan di antara mereka. Fal wajibu alaihi, maka yang wajib atas setiap orang itu, fiha, dalam perkara ini, yaitu dalam perkara pergaulan dengan sesama manusia, ayyakuna ijtima'uhu bihim, ialah hendaknya ijtima'uhu bihim, pertemuan atau persatuan mereka dengan sesama manusia adalah ta'awunan, dalam rangka tolong menolong, ala mardhatillahi wa ta'atihi, di atas dasar mencapai mardhatillah, keridhaan Allah, dan di atas dasar upaya perjuangan taat dalam rangka menjalankan ketaatan kepada Allah. Ini prinsip allati hiya ghayatu sa'adatil abdi wa falahuhu, yang ini adalah yaitu pertemuan di atas dasar mada mardhatillah, keridhaan Allah, dan di atas dasar taat kepada Allah. Ya, ini adalah ghayatu sa'adatil abdi, adalah tujuan akhir dari kebahagiaan seorang hamba. Dan itu adalah falah, ya, wa falahuhu, dan kebahagiaan dan kesuksesan, kemenangan. Kemenangan, kebahagiaan yang tidak dibangun di atas prinsip mencapai ridha Allah dan taat kepada Allah adalah kemenangan palsu dan kebahagiaan yang menipu. Kemenangan yang hakiki ialah kalau kemenangan itu dicapai dalam rangka taat kepada Allah dan dalam rangka dalam lindungan keridhaan Allah. Itu yang hakiki. Selain itu palsu. Ya. Maka kalau upaya mencapai kemenangan itu dengan cara-cara yang melanggar keridhaan Allah dan dalam mencapainya itu terdapat unsur kemaksiatan dan kedurhakaan kepada Allah, kalaupun upaya itu mencapai keberhasilan, itu keberhasilan dalam tanda petik, keberhasilan palsu. Ya, dan semu. Maka Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menegaskan bahwa keridhaan Allah dan ketaatan kepada Allah itu adalah ghayatu sa'adatil abdi wa falahuh, adalah tujuan daripada kebahagiaan seorang hamba dan kebahagiaan dia serta kemenangan dia. Karena memang hal ini ditegaskan berulang-ulang oleh Allah di dalam Al-Quran dan Sunnah. وَمَنْ نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ, dan tidaklah dinamakan nasr, tidak ada kemenangan kecuali yang datang dari Allah. إِنْ تَنْصُرُ اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ, kalau kamu membela agama Allah, niscaya Allah akan memenangkan kalian dan akan mengokohkan kedudukan kalian. Dan banyak lagi ayat-ayat yang semakna dengan ini. Ya. Wala sa'adata lahu illa biha, dan tidak ada sa'adah, tidak ada kebahagiaan bagi seorang hamba kecuali biha, kecuali dengan mada, yaitu dengan keridhaan Allah dan ketaatannya, ketaatan kepadanya. Lah kalau orang merasa bahagia dalam keadaan durhaka kepada Allah, dalam keadaan menyimpang dari ketaatan kepada Allah, itu sekali lagi kebahagiaan yang menipu, yang akhirnya menyeret dia kepada penyesalan yang abadi. Wallahu a'lam. Kita berlindung kepada Allah daripada kebahagiaan yang seperti ini. Yang kita mohon kepada Allah ialah kebahagiaan yang seperti apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, yaitu kebahagiaan dalam naungan ridha Allah dan dalam rangka ketaatan kepada syariat Allah. Wahiyal birru wat taqwa, yaitu dalam hal ini ialah albir dan at-taqwa. Dua perkara tersebut yang merupakan syarat kebahagiaan dan kemenangan ialah albirru wat-taqwa. Perbuatan albir, nanti dijelaskan apa pengertian albir, dan perbuatan at-taqwa. Alladhani huma juma'ud-dini kulli, yang kedua-duanya itu adalah tersimpulnya seluruh pengertian agama. Tersimpul pada dua kalimat ini, albirru wat taqwa. Seluruh pengertian agama terdapat padanya. Wa idza afrada kullu wahidin minal ismaini, kalau disebutkan sendirian, afrada disebutkan sendirian di dalam satu kalimat. Albir disebutkan sendirian, at-taqwa disebutkan sendirian dalam satu ayat atau dalam satu hadis, itu afroda pengertiannya, yaitu disebutkan sendirian, maka dikatakan kullu wahidin minal ismain, ismaini dakhala fihi al-musammal akhar, setiap satu daripada minal ismaini, dari kedua nama ini, masuk dakhala fihi padanya al-musammal akhar, nama yang lainnya. Albir pengertiannya at-taqwa, at-taqwa pengertiannya albir, kalau disebutkan sendirian di dalam satu ayat. Ya, imma tadammunan wa imma luzuman. Albir pengertiannya at-taqwa, at-taqwa pengertiannya albir, kalau disebutkan sendirian, baik dalam bentuk tadammunan kandungan, albir mengandung pengertian at-taqwa, at-taqwa mengandung pengertian albir, itu tadammunan namanya, atau luzuman, atau kemestian. Kemestiannya orang bertakwa ialah melakukan perbuatan albir, kemestiannya orang berbuat albir ialah berbuat at-taqwa. Ya. Wa dukhuluhu fihi tadammunan adhar, kata Ibnu Qayyim. Maka masuknya pengertian yang satu dengan yang lainnya itu kalau disebutkan sendirian, tadammunan dalam pengertian kandungan, itu adalah lebih nyata, makna yang lebih nyata. Pengertian at-taqwa masuk dalam pengertian albir, sebagaimana pengertian albir masuk dalam pengertian at-taqwa, ya, ialah dalam artian kandungannya. Li'anna al-birra juz'un musamma taqwa, karena perbuatan albir, perbuatan kebaikan itu merupakan juz'un, bagian, sebagian daripada yang dinamakan albir, ya, yang dinamakan at-taqwa. Wa kadzalika at-taqwa fa innahu juz'un musammal bir, demikian pula at-taqwa bagian daripada apa yang dinamakan perbuatan albir itu. wa kaunu ahadihima la yadkhulu fil akhar indal iqtirani la yadullu ala annahu la yadkhulu fihi inda infiradil akhar. Tapi kalau kata albir dan at-taqwa itu disebutkan bergandengan dalam satu ayat seperti dalam ayat ini, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, disebutkan bergandengan ya dua-duanya, maka albir mempunyai pengertian sendiri, at-taqwa mempunyai pengertian sendiri. Nah, kata Ibnu Qayyim, adapun kaunu ahadihima la yadkhul fil akhar indal iqtiran, keadaan salah satu dari dua kalimat tersebut, la yadkhul, tidak masuk, fil akhar, dalam pengertian yang kalimat yang lainnya, ketika indal iqtiran, ketika disebutkan bergandengan dalam satu ayat, la yadullu, tidaklah menunjukkan, ala annahu la yadkhulu fihi indal infiradil akhar, tidaklah berarti di sini menunjukkan bahwa kalimat ini saling menunjukkan atau sinonim dalam pengertiannya ketika dia bersendirian, disebutkan sendirian. Seperti ayat yang menyebutkan sendirian albir. Nanti kita baca, kita bahas. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, disebutkan secara tersendiri ayat ini tanpa digandengkan dengan at-taqwa ya. Maka pengertiannya ya takwa itu. Demikian pula kalimat takwa disebutkan sendirian dalam ayat lain. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Disebutkan sendirian tanpa digandengkan dengan kalimat albir. Maka pengertiannya apa? At-taqwa itu ya albir itu. Begitu. Tetapi kalau digandengkan dua kalimat ini dalam satu ayat seperti surat Al-Maidah ayat kedua ini, pengertiannya berbeda satu dengan yang lainnya. Albir punya pengertian sendiri, at-taqwa punya pengertian sendiri. Paham ini ya? Insyaallah paham. Wa nadhiru hadha, yang semisal ini, kata Ibnu Qayyim. Contohnya lafdu seperti al-iman wal-islam. Kata al-iman dan al-islam ini dua kata. Kalau disebutkan dalam satu ayat atau satu hadis bergandengan sekaligus, maka al-iman pengertiannya al-islam, al-islam pengertiannya al-iman. Al-iman mempunyai pengertian sendiri, al-islam mempunyai pengertian sendiri kalau digandengkan. Ya. Tapi kalau disebutkan sendiri-sendiri, maka al-iman itu ialah al-islam, al-islam itu ialah al-iman. Nah. Sehingga mempunyai pengertian sendiri-sendiri, al-iman sendiri, al-islam sendiri, seperti hadis Jibril alaihi salam ya, itu disebutkan al-iman dan al-islam padanya. Ketika Jibril menanyai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa mal iman?" Qala al-imanu an ta'budallaha ka'annaka al-imanu an tu'mina billahi wa bi kitabihi wa bi rasulihi wa bi malaikati wa rusulihi wa wal yaumil akhir wa qadri khairihi wa syarrihi. Ini iman, rukun iman yang 6. Tapi ketika ditanya wa mal islam, dalam hadis yang sama itu, al islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa an tuqima shalah, dan selanjutnya tentang rukun Islam. sehingga mempunyai pengertian sendiri-sendiri antara al-iman dan al-islam ketika disebutkan bergandengan. Tapi ketika disebutkan sendiri, tidak bergandengan, di ayat lain, di hadis lain, maka al-iman pengertiannya ialah al-islam, al-islam itu ialah al-iman. Seperti Allah menyatakan, wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan kamu mati kecuali kamu dalam keadaan muslim. Pengertiannya ya muslim ya mukmin, mukmin ya muslim, sama pengertiannya. Nah, tetapi kalau disebutkan bergandengan, beda-beda artinya. Seperti ayat Quran yang menyatakan, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulil imanu fi qulubikum. Berkata orang-orang A'rab, orang-orang Arab Badui, amanna, kami beriman. Berarti di sini pengertiannya iman ya, al-iman. Maka apa kata Allah? Qul lam tu'minu, katakanlah hai Muhammad, kalian belum beriman. Walakin qulu aslamna, akan tetapi katakanlah oleh kalian aslamna, kami berislam. Jadi beriman dan berislam sudah beda pengertiannya di ayat ini. Karena apa? Karena disebutkan bergandengan, bersamaan dalam satu ayat. Maka al-islam dan al-iman mempunyai pengertian sendiri-sendiri kalau disebutkan dalam satu ayat, satu hadis bersamaan. Tetapi kalau disebutkan sendirian dalam satu ayat dan dalam satu hadis, tidak menyebutkan yang satunya, maka pengertiannya al-iman ialah al-islam, al-islam ialah al-iman. Paham ini ya? Hah? Kalau disebutkan sendirian, pengertiannya sama. Al-iman itu ialah al-islam. Kalau disebutkan bergandengan dalam satu ayat, al-iman dan al-islam, pengertiannya berbeda-beda. Demikian pula wal iman wal amalus saleh, al-iman dan al-amalus saleh, iman dan amal saleh, kalau disebutkan bersamaan dalam satu ayat, dalam satu hadis, pengertiannya iman sendiri, amal saleh sendiri. Tetapi kalau disebutkan sendiri-sendiri di ayat lain, disebutkan iman, ya pengertiannya ya iman dan amal saleh, amal saleh ya iman. Begitu. Wal faqir wal miskin, kalimat faqir, kalimat miskin, dua kalimat yang kalau disebutkan bersamaan dalam satu ayat, pengertiannya berbeda-beda. Fakir itu beda, miskin itu beda. Fakir itu orang yang betul-betul lebih miskin daripada orang miskin. Hah? Dia tidak punya makanan untuk hari itu. Miskin mempunyai makanan dan minum dan pakaian, tetapi dalam batas yang sangat terbatas. Hah? Jadi lebih kondisinya orang miskin daripada kondisi orang fakir. Tapi kalau disebutkan sendirian di ayat lain, hadis lain, al-fakir, pengertiannya ya miskin itu. Al-miskin, ya pengertiannya fakir itu. Demikian pula wal-fusuq wal-isyan, kalimat fusuq, kefasikan, wal-isyan, kemaksiatan. Ini juga kalau disebutkan dalam satu ayat atau satu hadis bersamaan, pengertiannya beda, kefasikan dan kemaksiatan. Tapi kalau disebutkan sendiri-sendiri, itu sama pengertiannya, yaitu itu juga. Wal mungkar wal fahisyatu, juga kalimat al-mungkar dan al-fahisyah. Al-mungkar kemungkaran, al-fahisyah kekejian. Hah? Kalau disebutkan bersamaan dalam satu ayat, pengertiannya beda-beda satu dengan yang lainnya. Tapi kalau disebutkan sendiri-sendiri, al-mungkar itu ialah kekejian, kekejian itu ialah kemungkaran. Wa nadhairu katsirah, dan yang semisal ini banyak. Hah? Maka kembali kepada permasalahan, pokok permasalahan, yaitu sekarang yang dibahas ini ialah al-birru wa taqwa. Albirru amalan baik, cara bahasa albirru amalan baik. At-taqwa, ketakwaan. Kalau disebutkan bersamaan dalam satu ayat seperti surat Al-Maidah ini, maka pengertiannya beda-beda. Tapi kalau disebutkan sendiri-sendiri tanpa menyebutkan yang lainnya, albirru laisal birra an tuwallu wujuhakum, dan selanjutnya ittaqullaha haqqa tuqatih, tanpa menyebut albirru, nah itu pengertiannya albirru ya attaqwa itu, attaqwa itu ya albirru tersebut. Wa hadhi qa'idatun jalilatun, ini adalah kaidah yang agung. Kaidah itu dasar pemahaman. Kalau ini dipahami betul, maka yang berikutnya pengembangan dari pemahaman ini akan mudah dimengerti. Ya, kalau ini tidak dipahami betul, ya rancu pengertian yang selanjutnya. Ya. Man ahata bihi, kata Ibnu Qayyim, siapa yang berhasil menguasai, ahata itu meliputi pengertian ini, kaidah ini betul-betul dipahami dengan jelas, zalat anhu iskalatun katsiratun, zalat akan hilang daripadanya iskalat, berbagai kerancuan yang katsirah, yang banyak. Ashkalat ala tawaifin katsirah minan nas, yang telah membuat rancu kabur pada tawaifin katsirah minan nas, pada kelompok-kelompok yang banyak daripada manusia ini, yaitu dari kalangan kaum muslimin. Maka sekarang pengertian al-birru wa taqwa harus dibahas. Ya. Iya. Yaitu kenapa dibahas pengertian al-birru wa taqwa? Karena di dalam surat Al-Maidah ayat 2 ini disebutkan bergandengan. Sehingga harus dibahas apa pengertian al-birr, apa pengertian at-taqwa. Sebab tadi apa kaidahnya? Kalau disebutkan bergandengan, pengertiannya apa? Berbeda-beda. Sehingga karena itu dibahas. Naam. Qala al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, wa haqiqatul birri wat-taqwa. Haqiqatul birri wa taqwa, hakikat daripada al-bir wa taqwa. Walanadhkuru min hadha, kita akan menyebut dari ini, dari hal ini, misalan wahida, satu permisalan. Istadallu bihi ala ghairih, yang bisa menunjukkan kepada pengertian yang lainnya. Istadallu bihi, bisa dijadikan dasar dengannya, ala ghairih, untuk menunjukkan kepada pengertian yang lainnya. Wahuwa, yaitu al-birru wa taqwa, kalimat al-birru wa taqwa. Kata beliau, fa'inna haqiqat al-birri, karena sungguhnya hakikat al-birr itu, pengertian al-birr itu, beliau membahas sekarang pengertian atau definisi al-birr. Dan hati-hati dari definisi-definisi ya. Jangan dianggap remeh masalah definisi-definisi. Ya ilmu. Banyak orang sesat gara-gara sesat dalam hal definisi. Ya. Nah, seperti NII KW9 itu. Bagaimana kesesatan yang sekarang membuat pondok pesantren Dolal itu di mana? Di Horgelis, di Indramayu, Al-Zaitun. Membuat satu definisi yang sangat berbahaya, definisi kufur billah. Yaitu apa? Syariat dibagi dua, definisi. Syariat Islam dibagi dua, yaitu syariat makkiyah, syariat madaniyah. Definisinya syariat makkiyah, kata mereka, yaitu syariat yang diwajibkan sebelum diproklamirkannya negara Islam. Definisinya syariat madaniyah, yaitu syariat yang diwajibkan setelah diproklamirkannya negara Islam. Ini semua definisi batil, tetapi konsekuensinya kepada kesesatan. Bagaimana? Nah, mulai dirinci dengan dasar definisi ini, dibangunlah satu pengertian yang batil pula tentunya. Apa pengertiannya? Kalau begitu, kita ini dalam kondisi belum diproklamirkannya negara Islam, katanya. Nah, berarti kita jalankan sekarang ini syariat makkiyah. Dalam syariat makkiyah, katanya, sholat itu belum diwajibkan. Nah, jadi sekarang kita masih belum wajib sholat. Zina masih belum dilarang. Jadi kita masih belum dilarang zina. Minum khamr belum dilarang. Dalam makkiyah itu, masa makkiyah itu, berarti minum khamr masih boleh. Ha, maling, mencuri belum dilarang, berarti masih boleh. Puasa Ramadan belum diwajibkan, berarti masih belum wajib puasa Ramadan. Na'udzubillah. Semua ini katanya nanti baru setelah diproklamirkannya negara Islam, berarti masuk masa madaniyah, baru sholat, baru puasa Ramadan, baru ini. Lanjut Pak. Akibat definisi, ketika definisi itu batil, maka akan dibangunlah satu amalan yang batil di atasnya. Maka dari itu, hati-hatilah dari definisi. Ya. Ha, kita baca definisi al-bir. Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, fa inna haqiqatal birri, maka sesungguhnya hakikat al-bir itu, huwal kamalul matlubu minasyai, adalah al-kamalul matlub, kesempurnaan yang diinginkan, minasyai, dari segala sesuatu. Kesempurnaan yang diinginkan dari segala sesuatu. Kemudian al-manafi'ul lati fihi wal khairu. Kesempurnaan yang dimaukan itu ialah al-manafi' wal khairu. Al-manafi' yaitu manfaat-manfaat. Dan al-khair, kebaikan. Jadi kalau kesempurnaan dalam kerusakan itu bukan albir, walaupun sempurna dalam, tapi apa? Dalam apa? Dalam kerusakannya. Ha? Kalau kesempurnaan dalam kejahatan itu bukan albir. Karena apa? Itu kesempurnaan fisyar, di dalam kejahatan. Sedangkan kesempurnaan yang diinginkan dari segala sesuatu yang dimaksud itu ialah segala sesuatu yang di situ mengandung unsur al-manafi' dan al-khair, manfaat dan kebaikan. Itu baru didefinisikan atau dikategorikan dalam pengertian al bir. Ya. Kama yadullu alaihi istiqaqu hadhihi lafdhati. Sebagaimana pengertian yang ditunjukkan dari istiqaq, pecahan kata dari lafaz ini, wa tasarifuha fil kalam, dan bagaimana uraian daripada kalimat ini, kata ini, seperti wa minhu, dari kalimat albir itu diambil kata alburru, gandum yang paling bagus. Ya, jenis gandum yang paling bagus, bidhammi. Kenapa jenis gandum yang paling bagus itu dinamakan alburru? Lima nafihi, karena kemanfaatannya. Wa khairihi, dan kebaikannya, bil idhafa ila sa'iril hubub, dibandingkan dengan biji-bijian yang lainnya. Al hubub, biji-bijian. Biji-bijian, jenis biji-bijian yang paling bagus ialah al-burru, dari kata al-birru. Ya. Nah, dalam bahasa Arab itu ada namanya tasrif, yaitu uraian daripada satu kalimat. Nah, dari satu kata itu bisa menjadi sekian banyak kata yang mengandung pengertian yang berkait dengan kata yang asal. Nah, wa minhu rajulun barun. Barun dari kata albir juga. Barun artinya orang yang berbakti. Rajulun barun, orang yang banyak berbakti. Berbakti kepada kedua orang tuanya. Itu dinamakan bar. Juga dari kata albir ini. Jadi serba bagus makna yang diambil dari pecahan kata albir ini. Ya. Wa barrun. Wa karamu barar, wa kiramun bararah. Kiramun bararah, yaitu nama malaikat yang ditugaskan oleh Allah membawa wahyu kepada para nabi dan para rasul, dikatakan kiramun bararah, yang mulia, bararah, yang baik. Wal abrar, juga kalimat abrar diambil dari kata albir. Ha? Falbirru, maka kalimat albirru, kalimatun, kalau kalimat itu dalam bahasa Arab artinya kata, kalau dalam bahasa Indonesia kalimat itu jumlah, ya, kumpulan kata-kata, ya. Tapi kalau kalimat dalam bahasa Arab itu kata. Baiklah, dalam pembahasan ini kalau saya sebut kalimat, maknanya ialah kata. Jangan lupa itu, supaya enggak semraut. Albirru, maka albir itu adalah kalimat, ya, kata. Li jami'i anwa'il khair, yang menunjukkan pengertian jami'i, segenap anwa'il khair, jenis-jenis kebaikan. Wal kamalil matlub minal abd, dan kesempurnaan yang diinginkan dari seorang hamba. Itu albir pengertiannya. Seluruh jenis kebaikan dan kesempurnaan pada seorang hamba itu dinamakan albir. Wa fi muqabalatihi al-ithm. Lawannya muqabalah, itu lawannya. Lawannya kalimat albir adalah al-ithm. Nah, coba ayat ini mengatakan apa? Wa ta'awanu madza 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi, lawan daripada albir. Wal-udwan, lawan daripada al-udwan, lawan daripada kalimat at-taqwa. Muqabalah, lawan daripada kalimat al-bir ialah al-ithm. Kata Ibnu Qayyim, wa fi haditsin Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, disebutkan dalam hadits An-Nawas bin Sam'an yang Allah telah meridhai beliau, anna nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala lahu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi sallam berkata kepadanya, kepada An-Nawas bin Sam'an, jita tas'alu anil birri wal ithmi, engkau datang untuk bertanya tentang pengertian al-bir wal ithmi. Disebutkan dua kalimat yang bertentangan pengertiannya. Al-bir sudah kita bahas tadi. Adapun al-ithmi, lawan daripada al-bir. Kata orang, untuk mengerti satu kalimat atau satu kata, itu hendaknya kamu mengerti lawan daripada kalimat itu, baru kamu akan semakin jelas pengertiannya. Nah, sekarang untuk lebih memperjelas pengertian kita tentang al-bir, kita mengerti lawan daripada kalimat al-bir, yaitu al-ithm. Fal-ithmu, maka al-ithm itu kalimatun jami'atun li syarrin wal uyubil lati yudammul abdu 'alaiha. Maka al-ithm itu ialah kalimat kata yang jami'ah, meliputi seluruh li syarrin, seluruh jenis kejelekan. Wal uyub, seluruh jenis keaiban masuk dalam pengertian al-ithm. Allati yuzammul abdu 'alaiha, yang dicela. Yuzammu dicela, al-abdu seorang hamba, 'alaiha, atas perbuatan itu. Maka Allah memerintahkan kita untuk berta'awun, saling tolong-menolong dalam al-bir wa taqwa. Ya, dilarang kita tolong-menolong dalam al-ithm wal-udwan. Ya, dilarang kita tolong-menolong di dalam segenap bentuk kejelekan dan keaiban, yaitu al-ithm. Ya. Kata beliau, fayaqulu fi musammal birri wal iman wa ajza'uhu adh-dhahiratu wal batinatu. Maka masuklah dalam pengertian al-bir, fayaqulu, maka masuklah fi musammal birri, dalam pengertian al-birri itu, dalam apa yang dinamakan al-birri itu, masuklah dalam pengertian al-bir itu ialah al-imanu wa ajza'uhu dhahirah wal batinah. Iman masuk semua dalam pengertian al-bir. Wa ajza'uhu, dan seluruh apa, bagian-bagian daripada iman seluruhnya masuk dalam pengertian al-bir. Baik secara zahir maupun secara batin. Kata beliau, wala raiba, dengan pengertian yang demikian tidaklah diragukan, anna taqwa juz'un juz'u hadzal makna, maka takwa masuk dalam pengertian ini. Nah, itulah tadi apa, kalau al-bir berdiri sendiri, maka takwa masuk dalam pengertian al-bir. Ya. Naam, tapi kalau kalimat al atau kata al-bir bergandengan dengan kalimat Mada? Taqwa? Mempunyai pengertian sendiri-sendiri. Wa aktaru ma yu'abbiru an birril qalbi, dan mayoritas dari ma yu'abbiru, apa yang diungkapkan tentang pengertian an birril qalbi, tentang pengertian birril qalbi, kebaikan al-qalb, hati, wa huwa, yaitu wujudu, tanda baiknya hati, birrul qalb, baiknya hati, tandanya itu apa? Wujudu, keberadaannya dalam hati itu, ta'mul imani fihi wa halawatih, terdapatnya ta'mul imani fihi wa halawatuh, halawatuh, terdapatnya rasa nikmatnya iman dalam hati itu, wa halawatuhu, dan manisnya iman itu, tanda hati yang entir, yang baik. Ketika hati itu merasakan lezatnya iman dan manisnya iman, ta'mul iman, lezatnya iman, wa halawatuhu, dan manisnya iman, nikmat, rasa nikmat, hidup penuh dengan optimisme, tidak diganggu oleh mental-mental cengeng, pesimis, kerdil, tapi penuh dengan optimisme, penuh dengan harapan, karena yakin kekayaan Allah yang tak terhingga, yakin akan pertolongan Allah, sehingga hidup itu terasa enteng. Lezatnya iman dan manisnya iman. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, ketika surat beliau mengirim surat dari penjara ke ibu beliau, membesarkan hati ibu beliau, kata Ibnu Taimiyah, wahai ibu, sungguh, di antara perkataan beliau, sungguh, seandainya musuh-musuhku itu yang memenjarakan aku karena hasad, karena dengkinya mereka kepadaku, seandainya mereka tahu betapa lezatnya khalwat, kondisi aku bersendirian di bilik penjara ini, berkhalwat dengan Allah, bersendirian dengan Allah, seandainya mereka tahu nikmatnya kondisi ini, sungguh mereka akan mendengki juga. Kenapa kok bukan saya yang dipenjara, kok Ibnu Taimiyah yang dipenjara? Nah, ini namanya ta'mul iman wa halawatuh, lezatnya iman dan manisnya iman. Hati yang merasakan demikian dalam segala keadaan, itu hati yang bir, terdapat padanya al-bir. Wa ma yalzimu dzalika min tuma'ninatih, dan apa yang menjadi kemestian akibat daripada adanya al-bir di dalam hati itu, yang pengertiannya apa tadi? Kelezatan dan manisnya iman itu. Apa? Tuma'nina. Orang jadi tenang. Enggak panikan. Enggak gugupan. Tenang. Kenapa? Mantep tawakalnya sama Allah dalam segala keadaan. Yakin dengan pertolongan Allah dalam segala keadaan, selama saya di atas al-haq, yakin, tuma'nina, tenang jadinya. Wa salamatihi dan hati itu menjadi bersih, sehat. Salamatul qalb, yaitu hati yang sehat. Hati yang sehat itu hati yang tidak digerogoti oleh hasad, oleh kedengkian, atau oleh bogut dendam, atau oleh siapa yang berhasil selamat, selamat hatinya sehat dari penyakit-penyakit ini tadi, maka itu tandanya dia merasakan mada ta'amul iman wa halawatuh, lezatnya iman dan manisnya iman. Wan syirahuhu, dan hati itu menjadi lapang. Ya, hati yang lapang, hati yang ikhlas menerima. Hah? Menerima segala nasihat, segala omongan. Ya. Nah, ini akibat daripada kelezatan iman dan manisnya iman. Wa quwwatuh, dan hati itu menjadi kuat dalam berpegang dengan pendirian, tidak pernah tergoyangkan oleh gertakan-gertakan siapapun, karena yang ditakuti hanya Allah, sehingga segala yang selain Allah selalu dibandingkan dengan Allah. Bagaimana kalau dibandingkan dengan Allah? Ya Allah, kecil pun tidak, apalagi mau dibandingkan dengan Allah. Kecil pun dikatakan ini lebih kecil dari ini, karena memang ada ukurannya. Nah, ini enggak ada ukurannya belas, jadi kecil pun tidak. Untuk mencapai derajat kecil pun belum, jadi main kecil gitu loh maksudnya. Hah? Jadi ya Allah, yang selain Allah kecil pun tidak. Sehingga apa? Hatinya karena mempunyai pandangan hidup demikian kuat, tidak gampang tergoyahkan dengan bujuk rayu, tidak gampang mundur dengan gertakan-gertakan. Mentalnya apa? Super baja. Ya. Kekuatan ini ketika hati itu telah diisi dengan al-iman atau dengan al-bir yang mempunyai pengertian apa? Ta'amul iman wa halawatuh, kelezatan iman dan manisnya iman. Wa farhuhu bil iman, hati itu juga terisi dengan kegembiraannya terus menerus. Gembira, farah dengan iman itu. Fa innal imana farhatan wa halawatan wa lizzatan fil qalbi, kata Ibn Qayyim, karena iman itu adalah farah, kegembiraan, wa halawah, dan manisnya, dan walidzah, dan lezat terasa di dalam hati. Ya. Faman lam yajidha, siapa yang tidak mendapati rasa-rasa yang demikian ini, yang enak-enak ini tadi di dalam hatinya, oh, fahuwa faqidul iman au naqisu, maka dia berarti orang yang kehilangan iman atau kurang imannya. Siapa yang mendapati hatinya penuh dengan was-was, penuh dengan pesimisme, penuh dengan ketakutan, takut dari manusia, nanti lama-lama takut dari jin, lama-lama takut dari jangkrik, takut dari lalat loh. Banyak orang takut dari lalat. Waduh, bayangin lalat itu membawa bibit penyakit begini-begini. Awas-awas, ada lalat, awas. Penuh dengan was-was. Lalat pun takut, ya Allah. Penuh dengan khauf, khauf, khauf. Takut, takut, takut. mau mengikuti al-haq. Waduhlah, kalau saya mengikuti al-haq nanti dagangan saya bagaimana? Ya saya yakin kalau itu benar, tapi ya apa nanti? Saya enggak ada yang mau dekat sama saya. Kesian deh lu. Orang yang kayak gini mentalnya rendah. Ya? Penuh dengan ketakutan. Ha, penuh dengan pesimisme. Nah, ya apa kalau kita membuat begini nanti enggak ada orang yang mau dan sebagainya. Penuh dengan pesimisme. Ya. Nah, ini orang yang hatinya sedang sakit. Perlu masuk rumah sakit jiwa. Dokternya, para ulama, para du'at ilallah, itu dokternya. Diobati, yaitu diajari ilmu. Diajak kenal Allah, supaya hatinya itu diisi dengan iman. Nah, begitu, barang siapa yang tidak mendapati perasaan keindahan-keindahan dan kelezatan iman itu tadi, maka dia itu faqidul iman au naqisuh, dia kehilangan iman yang, atau dalam golongan kategori orang yang kekurangan iman. وَهُوَ الْقِسْمُ الَّذِينَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِمْ, dan inilah golongan yang dinyatakan oleh Allah di dalam firman-Nya tentang mereka ini dalam surat Al-Hujurat ayat ke-14. Allah berfirman, قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا, berkata orang-orang Arab gunung, orang-orang Badui, kami beriman. Qul lam tu'minu, katakanlah kalian ini belum beriman. Walakin qulu aslamna, akan tetapi hendaknya kalian katakan saja kami telah berislam. Nah, di sini Islam dan iman disebutkan dalam satu ayat. Berarti pengertiannya apa? Beda. Ya. Ketika mereka mengatakan ngaku, saya sudah beriman. Oh, belum. Kamu belum beriman. Walakin, kulu aslam. Tetapi indahnya kalian mengaku saja, kami telah Islam. Walamma yadkhulil imanu fi qulubikum, karena belum masuknya iman di dalam hati kalian. Nah, ini pengertiannya. Nah, beda sudah. Islam tidak sama dengan iman. Ya, orang berislam ialah pengertiannya zahir. Kalau sudah zahir batin baru beriman. Tapi kalau masih zahir saja sudah mau tunduk kepada syariat Islamiah, batas-batas halal haram dan sebagainya. Tapi masih belum meyakini yang haram itu jelek, yang halal itu baik. Tapi sekedar tunduk dulu. Fahada Islam. Dan belum masuk iman dalam hati kalian. Wa in tuti'ullah wa rasulahu, dan kalau kalian mentaati Allah dan Rasulnya, la yalitkum min a'malikum syai'a, tidak akan berkurang dari amalan-amalan kalian itu sedikit pun. Inna Allah ghafurur rahim, sesungguhnya Allah itu maha pengampun, maha penyayang. Iya. Fahaulai, mereka ini yang disebutkan ini, orang-orang Badui ini tadi, ala sahil qawlain, menurut pendapat yang sahih dari dua pendapat. Ada yang menyatakan dari para mufassirin, mereka ini dikatakan dengan pengertian ayat ini ialah orang-orang yang belum mencapai derajat kesempurnaan iman. Pendapat kedua menyatakan, nah ini yang di yang dinukil oleh Ibnu Qayyim di sini, yang Ibnu Qayyim menguatkan pendapat itu ialah muslimuna ghairu munafiqin. Mereka muslimin dan bukan munafiqin. Nah, pendapat kedua yang tadi, pendapat pertama apa? Orang-orang yang muslim yang belum sempurna imannya. Ya. Muslim sudah beriman tapi belum sempurna imannya. Pendapat kedua, para mufassirin mengatakan apa? Para munafiqin. Ya. Para munafiqin yang ngaku-ngaku beragama Islam padahal menyembunyikan kekafiran. Nah, kata Ibnu Qayyim, beliau berpendapat bahwa pendapat yang paling kuat dari dua pendapat ini ialah pendapat yang pertama tadi, apa? Muslimun ghairu munafiqin. Mereka itu adalah muslimin dan bukan munafiqin. Walaisu bimukminin, tetapi mereka bukan mukminin. Mereka tingkatannya masih muslimin. Idlam yadkhulil imanu fi qulubihim, karena belum masuknya iman dalam hati mereka. Fayubashiruha haqiqatan, sehingga iman itu bisa apa menjadi satu dengan hati itu. Belum sampai tingkatan demikian orang-orang Badui itu tadi. Jadi imannya masih belum sempurna. Hah? Masih penuh dengan ketakutan. Mau mengikuti al-haq masih pertimbangan-pertimbangan. Nanti dagangannya enggak laku, nanti enggak bisa ini dan itu. Walhasil pertimbangan dunia lebih berat daripada pertimbangan akhirat. Ya, nanti khawatir dikucilkan. Nanti khawatir macam-macam pertimbangan. Ini tingkatan imannya masih iman kelas badui. Ya. Nah, iman yang masih belum menguasai seluruh hatinya, di pojok-pojok hatinya masih ada pikiran-pikiran lain daripada selain ridha Allah. Nah, begitu keadaan orang yang masih hatinya dipenuhi dengan penyakit-penyakit hati tadi, belum merasakan lezatnya dan manisnya iman. Wallahu a'lamu bishawab. Ada yang tanya sebelum ditutup?